Baiklah para hadirin, saya akan membawakan sebuah lagu untuk seseorang. Seseorang yang tidak pernah bisa saya lupakan. Dan sesungguhnya, karena dialah saya menjadi seorang penyanyi yang berhasil seperti Anda ketahui sekarang ini. Untuk itu, terimalah kata hati saya melalui sebuah lagu. Cukup lama cerita kita cinta, cukup lama. Cukup sudah perjuangan kita, cukup sudah untuk membina mahligai indah rumah tangga yang bahagia. Tapi kini apa yang terjadi? Kau bersanding dengan orang lain. Aku sangka engkau tak setia, aku sangka. Tak kuduga begini akhirnya, tak kuduga. Ciptakan pesta meriah di selatan istu. Kau dirikan bangunan cinta di atas lukaku. Kau campakkan diriku ini ke kau hancurkan seluruh.